وصحبه أجمعين. أما بعد، masih di ayat wal khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu rahum maghfiratun warizqun karim. Sampai ayat sini, kemudian fafussirat. Nah, sampai sini ya. Nah, coba latihan dibaca di sini. Siapa? Albar. وفسرت بالنساء الطيبات والرجال الطيبين بالعكس، وهي تعم ذلك وغيره. والله سبحانه جعل الطيب بحذافيره في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره في النار. فدار أخلصت للطيب، ودار أخلصت للخبيث، ودار مزجة. Itu dari kata mazaja, menggabungkan. Muzija, digabungkan. Wadarun muzija. Wadarun muzija fiha al-khabithu bit-tayyib, wa hiya hadhihi ad-dar. Fa idza kana yawmul ma'ad, mayyaza Allahu al-khabitha min at-tayyib, fa 'ada al-amru ila ad-darayn faqat. Wal maqsudu anna Allah ja'ala bis-syaqawati والسعادة عنوانا يعرفان به، وقد يكون في الرجل مادة، فأيهما غلبت عليه كان من أهلها. فإن أراد الله به خيرا طهره قبل الموافاة ولا يحتاج إلى تطهيره بالنار. وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بقبائحه فيدخله النار طهرة له. وإقامة هذا النوع فيها على حسب سرعة زوال الخبائث وبطئها. ولما كان المشرك خبيث الذات، خبيث خبر كان، لم تطهره النار كالكلب إذا دخل البحر. ما شاء الله، كالكلب إذا دخل البحر. حكمة. درس. ولما كان المؤمن طيبا بريئا من الخبائث، كانت النار حراما عليه إذا ليس فيه ما يقتضي تطهيره. فاعل الذي يقتضي. فسبحان من بهرت حكمته العقول. حكمته العقول. نعم، عفوا، العقول. نعم، al-ukul. Baik. Mengenai ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di mukaddimah ringkasan beliau ini, mengenai ayat al-khabisatu lil khabisin, para pria yang buruk, apa, para wanita yang buruk, ya, diperuntukkan untuk pria yang buruk. Wal khabisuna lil khabisat, para wanita yang buruk, ya, orang pria yang buruk diperuntukkan untuk wanita yang buruk. Wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat, sedangkan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, dan laki-laki dan sebaliknya juga. Ulaika mubarraun mimma yaqulun, maka mereka itulah orang-orang yang bersih, dia yang bersih dari tuduhan, dari apa yang mereka katakan, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maka mereka memiliki ampunan, rezeki yang mulia. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fafussirat, maka ayat ini ditafsirkan bi annal kalimati al-khabisati lil-khabisin, bahwa kalimat para wanita, kalau di buku antum ada tambahan apa? Kalau di ane cuma fafussirat bin nisa'it tayyibati, fafussirat bi annal kalimati al-khabisati lil-khabisin, lir-rijal, ada tambahan lir-rijalnya. Ya, ada tambahnya, sama aja. Ya, maka ayat ini ditafsirkanlah para wanita yang buruk, ya, yang buruk itu lil khabisin, untuk para pria yang buruk pula. Wal kalimatu wal kalimati at-tayyibati lit tayyibin. Ya, dan juga ditafsirkan bahwasanya para wanita yang baik, ya, nanti itu untuk para pria yang baik. Fafussirat bin nisa'i thayyibati lirijali thayyibina wa bil aqs. Dan juga ditafsirkan para wanita yang baik, maka itu diperuntukkan untuk para pria yang baik, dan begitu pula sebaliknya. Wa hiya ta'ummu dzalika wa ghairahu. Maka ini bersikap umum dan ghairahu, dan mencakup yang lainnya. Allah Subhanahu ja'ala at-thayyiba. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan bihadafirihi fil jannah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan wa bihadafiri, dan segala unsur-unsurnya yang terkait dengannya, itu segala kebaikan di surga. Wa ja'ala al khabitha bihadafirihi fil nar. Dan Allah menjadikan keburukan dan segala unsur-unsur yang terkait dengan keburukan tersebut di neraka. Fadarun ukhlisat lit tayyibi wa darun ukhlisat lil khabisi. Maka dengan demikian ada dar, ada rumah, ada tempat yang diperuntukkan untuk kebaikan, dan ada dar, ada tempat atau rumah yang diperuntukkan untuk keburukan. Wa darun muzija, dan sebuah tempat yang digabungkan, fiha, di dalam tempat tersebut, al khabisu, ternyata terdapat sesuatu yang buruk, ya, bittayyib, menggabungkan antara keburukan dan kebaikan. Wahia hadihiddar, yaitu dar ini. Apa dar ini maksudnya? Dunia santa, yaitu dar ini, tempat kita sekarang, yaitu dunia, yang digabungkan ada kebaikan, ada keburukan, ada nabi, ada rasul, ada Abu Jahal, ada Firaun, ya, ada wanita solehah, ada wanita jalang. Nah, ada talabul ilmi, ada talibul fitan. Nah, dan seterusnya. Fa idza kana yaumul ma'ad, maka apabila hari kiamat nanti terjadi, mayyazallahu al-khabisa min at-thayyib, maka Allah akan memisahkan mana yang khabis, yang jelek, dari yang baik. Fa'ada al-amru ila daraini faqat, maka alam itu akan kembali kepada dua saja. Wal maqsudu, maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka maksudnya adalah annallaha ja'ala li syaqawati wa sa'adati unwanan yu'rafani bihi. Maksud dari pemaparan di atas adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau membuat tanda untuk syaqawah, kesengsaraan, wasa'adah, dan untuk kebahagiaan Allah menjadikan unwanan, tanda, yu'rafani bihi, yang diketahui, ya, kebahagiaan, tanda kebahagiaan diketahui, tanda keburukan diketahui. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari aja, Nabi SAW telah mengabarkan arba'un minas syaqawah wa arba'un minas sa'adat. Empat tanda kesengsaraan seorang pria, empat tanda kebahagiaan seorang pria. Kalau empat tanda kebahagiaannya dia apa? Hah? Maratus soleha, dia punya istri yang soleha. Apa lagi? Markabun hani, kendaraannya itu layak pakai, gak banyak mogok, gak banyak jajan. banyak mogok mulu, jajan mulu, ganti spare part terus, modif terus. Nah ini tanda syakawa. Apalagi baitun wasi, rumahnya dia itu lapang untuk ibadah. Satu lagi apa? Jarun soleh, tetangga yang baik. Sebaliknya empat tanda keburukan bagi seorang pria. Apa lagi? Nah, berarti istri ya buruk. Istrinya tiap hari enggak, istrinya memang enggak minta duit ke mall, tapi tiap hari permisi paket. Wah, tiap hari datang permisi paket. Jajan mulu sampai ngutang. Nah, istrinya diingetin enggak mau dia pakai apa? Pakai hijab enggak mau. Enggak mau dia pakai hijab. Ya banding kayak diomongin tadut ngamuk-ngamuk. Eh gitu ya? Enggak ya? Enggak. Masya Allah. Apa lagi? Nah, berarti markab su, markab kendaraan yang buruk. Satu lagi apa? Jarusu, tetangga yang buruk. Tiap hari nyetel dangdut, berisik, ganggu kita. Apa lagi? Satu lagi berarti apa? Nah, rumah yang sempit. Doyik rumahnya. Rumahnya besar tapi sempit buat ibadah. Seolah-olah sempit buat ibadah. Mana lagi tadi? Hah? Waqad yakunu fir rajuli maddatan. Nah, terkadang pada sesosok seorang pria itu ada dua maddatan, ada dua unsur. Ada dua unsur, maksudnya dua unsur kebaikan dan dua unsur, satu unsur kebaikan dan satu unsur keburukan. Dia punya sifat baik, dia punya sifat buruk. Kalau lagi ngumpul sama orang yang ngaji baik, lagi ngumpul sama teman-teman yang jelek buruk. Fa ayyuhuma ghalabat 'alaihi kana min ahliha. Ya, maka apabila salah satu di antaranya dia lebih dominan, maka dialah ahli, ya, salah satu dari tanda-tanda, ahli kebaikan atau ahli keburukan. Ngerti enggak sini? Ya. Baik. Fa idza aradallahu bi abdihi khairan, maka apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, taharahu qoblal muwafati, masyaallah, maka Allah akan mensucikan dia sebelum dia wafat. Allah akan mensucikan dia, subhanallah. Fa yudkhiluhun nara, mana tadi, itu di bawahnya, falayahtaju ila tathhirihi binnar, maka dia enggak butuh disucikan lagi di neraka. Di ahli tauhid dosanya banyak, maka Allah akan sucikan dosa-dosa dia di dunia dengan diberikan musibah, ya, dengan kebaikan dia yang besar sehingga menghapus dosanya, ya. Kemudian apa lagi? Hah? Atau dengan sekehendak Allah, karena ini adalah di bawah masyiatillah. Ini semua adalah di bawah kehendak Allah. Nah, wa hikmatuhu ta'ala ta'ba an yujawirahu al-abdu fi darihi bi khabasaihi. Ya, dan hikmahnya adalah, hikmahnya, ya, maka Allah menolak an yujawirahu. Yujawirahu itu maksudnya kan bertetangga. Artinya Allah tidak ingin berdampingan. Ya, anta ba ayujawirahu al-abdu fi darihi bi khabasaihi. Ya. Hikmahnya adalah Allah menolak untuk bertetangga, ya, dengan hamba tadi. Ya, dengan hamba tadi di tempat yang mulia karena keburukan hamba-hamba tadi. Jadi kalau seorang masuk surga, yang namanya surga, surga itu apalagi Firdaus, ya, dia adalah di bawah arsh, dan Allah beristiwa di atas arsh, otomatis ahlul jannah itu bertetangga dengan Allah. Maka Allah tidak menginginkan ahlul jannah itu ada orang-orang yang buruk. Nah, kalau dia ahli tauhid dan punya kabair, punya dosa-dosa besar, maka akan disucikan dulu di neraka. di neraka. Ya. Fayudkhiluhu naran, fayudkhiluhu an-nara tathharatan lahu. Maka Allah akan memasukkan dia ke neraka sebagai pensucian buat dia. Nauzubillah. Walaupun dia adalah ahli tauhid. Ya, wa iqamatan hadha an-naw fi ma fiha ala hasabi sur'ati zawalil khabas khaba'isi wa bud'iha. Al-khaba'isi wa bud'iha. Ya, kemudian dan dia akan ditempatkan, ya, penempatan jenis tersebut ini yang dimasukkan terlebih dahulu ke neraka itu fiha ala hasabi sur'ati zawalil khaba'is, itu sesuai dengan hilangnya keburukan-keburukan tersebut, atau sesuai dengan bud'iha, atau sesuai dengan lambatnya, ya, hilangnya keburukan-keburukan tersebut di neraka. Walamma kana al-musyriku khabisad dzat, maka tatkala orang musyrik itu, musyrik itu khabis zatnya, seorang musyrik itu sudah jelek secara zatnya, lam tutahhirhu an-naru, maka neraka pun tidak akan mensucikan dia. Kalau orang mukmin, ya, kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah diajak salaman, Abu Hurairah enggak mau. Kenapa? Ya, karena kuntu junuban, karena dia sedang junub. Kata Nabi SAW, subhanallah ya Abahir, innal mu'min la yanjus. Subhanallah ya Abahir, mu'min itu enggak najis walau lagi junub sekalipun. Ya, enggak najis secara maknawi, enggak najis. Ya, enggak najis. Salaman akhirnya. Nah, kalau kafir itu najis maknawi. Ya, dia najis. Maka kalaupun dia masuk neraka dengan sebab dosa dia, tidak akan mensucikan dia. Ya, tidak akan mensucikan dia. Dicontohkan oleh Syekh, kal kalbi idza dakhala al-bahra, sebagaimana anjing. Anjing itu kalau masuk ke lautan, keluar lagi masih najis. Najis apa? Najis aini. Najis aini, enggak bakal suci lagi dia. Enggak bakal suci lagi. Kalau kita lagi junub, masuk ke lautan niat mau mandi junub, nyemplung, keluar suci. Anjing najis aini, masukin ke laut. Ini maksudnya anjing yang di darat, bukan anjing yang laut. Kalau anjing yang laut itu suci, karena kata para ulama selain dari madhab Hanafi, ya, semua yang di lautan itu halal. Ya, halal, tapi kalau madhab Hanafi yang namanya di darat haram, di lautan juga haram. Kalau ada babi laut, nah haram. Anjing laut haram. Nah, itu menyelisihi jumhur. Menyelisihi jumhur. Nah, ini yang dimaksud adalah anjing yang di darat. Dia masuk lautan. Ya, dicemplungin, balik lagi masih najis aini, najis aini. Kalau dia ngejilat seorang mukmin lagi, maka dia menjilat mukmin, menjilat bejana, maka mesti dibersihkan dengan tanah 7 kali. Ya. Dibersihkan. Yang pertama dibersihkan dengan turab. Walamma kana al-mu'minu bari'an minal khaba'is, maka tatkala mukmin dia sudah terbebas dari keburukan-keburukan, kanatin naru haraman alaih, maka neraka sudah haram menyentuhnya. It laisa fihi mayat tadi tathiruhu, karena sudah ada, tidak ada tuntutan yang untuk membersihkannya. Fasubhana man baharat hikmatuhu al-uqulu, maka maha suci Allah yang hikmahnya memukau akal-akal manusia. Yang hikmahnya memukau akal-akal manusia. Baik, kita masuk ke pasal berikutnya. Faslun fi wujubi ma'rifati hadhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadal bawa baca. Kencengin suara itu. Faslun fi wujubi ma'rifati hadhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min fadhula yu'lamu dhuru العباد قرب كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به فإنه لا سبيل إلى فلاح إلا على يديه ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته فأي حاجة فرضت وضرورة عرضت فضرورة العبد إلى الرسول فوقها بكثير وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسدت قلبك ولكن لا يخص فسد قلبك ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي وما لجرح بميت إيلام ini pepatah ya. Terus Wa idha kanat as-sa'adatu mu'alaqatan bi hadhihi sallallahu alaihi wasallam ala kulli man ahabba najata nafsihi ay ya'rifa hadiyahu wa siratahu wa sa'nahu ma yakhruju bihi min khuttatil jahiliyyah wa nasu fi hadhi fi hadha baina mustaqbilin mustaqbilin wa mahrumin wal fadlu bi yadillahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlin 'adzim. Naam, ahsanta. Nah. Ya, pasal berikutnya yang baru faslun fi wujubi ma'rifati hadi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pasal akan wajibnya mengetahui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari konsekuensi syahadat yang kedua. Karena makna syahadat yang kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya tasdiquhu fi ma akhbar wa imtisaluhu fi ma amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Ini di salah satu usul maupun di risalah ya lainnya dari risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah membenarkan apa yang setiap beliau kabarkan, melaksanakan apa yang setiap beliau perintahkan, menjauhi segala apa yang beliau larang dan beliau cegah, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ini kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ya. Ini salah satunya yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di mana? Di Salasah al-Usul, di Salasatul Usul. Maka mengetahui petunjuk Nabi adalah sebuah kewajiban. Makanya Ibnu Qayyim, ini aslinya Ibnu Qayyim ya, diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis bab faslun fi wujubi ma'rifati ar-rasul hadi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang wajibnya mengetahui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, "Wa min hahuna," maka dari sini "yu'lamu," diketahuilah "ittirarul ibadi fawqa kulli daruratin ila ma'rifati rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'a bih." Maka dari sini diketahuilah mendesaknya kebutuhan hamba ya, atau ittirar ya, kebutuhan al-ibad, kebutuhan hamba ya, itu fauqa kulli daruratin, itu melebihi segala macam ya, darurah ya, segala macam kebutuhan yang mendesak, yaitu ila ma'rifati Rasulullah wa maja'a bihi. Jadi kebutuhan kita kepada Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul itu kebutuhan kita mengenal ya, mengenal Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul itu jauh lebih mendesak, jauh lebih penting, jauh lebih urgen dibandingkan pengetahuan kita terhadap yang lainnya. Bisa dipahami enggak di sini? Ya. Nah. Fa innahu la sabila ilal falahi illa ala yadayhi. Karena tidak ada la sabila, ini dengan isim la nafiyah lil jins. Artinya enggak ada jalan yang lain. Enggak ada satu jalan pun menuju kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali ala yadai, kecuali dengan bimbingan beliau, jangan diterjemahin kecuali dengan kedua tangan beliau, kecuali dengan bimbingan beliau, kecuali dengan bimbingan beliau. Wala ila ma'rifati tayyibi wa bin al-khabisi ala tafsili illa min jihatihi. Dan tidak ada jalan menuju pengetahuan mana yang baik, mana yang buruk, ala tafsil, secara rinci, secara mendetail, kecuali min jihatihi, dari sisi beliau, dari sisi penjelasan beliau, mana yang baik, mana yang buruk. Enggak ada penimbangan mana yang baik, mana yang buruk, itu perasaan kita, akal-akal kita, enggak ada. Timbangan mana yang baik, mana yang buruk, itu berdasarkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu hajatin furidat wa daruratin, daruratin itu ma'tuf ke hajatin. Ya, uridat, maka kebutuhan apakah yang diwajibkan? Maka apa, urgensi apakah yang dipaparkan? Fa daruratul abdi ila rasul fauqaha bikatsir, maka kebutuhan hamba kepada Rasul itu di atasnya lebih lagi. Mau kebutuhan apapun, urgensi apapun, kebutuhan kita kepada Rasul, kepada mengenal petunjuk yang dibawa oleh Rasul, lebih lagi. Kita butuh makan, kita butuh minum, butuh ini, butuh itu, kebutuhan kita kepada Rasul lebih lagi. Ngerti gak sini? Kita butuh kebutuhan pokok, sandang, pakan, papan, atau lagi apa? Mangan. Nah itulah pokoknya lah. Kebutuhan kita kepada pakaian, kepada rumah, tempat tinggal, walaupun ngontrak. Kebutuhan kita akan makanan. Kebutuhan kita akan pasangan. Enggak ya, belum. Ada enggak? Enggak. Antum udah nikah belum, Nugraha? Belum nikah? Insyaallah. Ya. Kebutuhan kita kayak model-model Pak Ainur akan pos 2. Udah nikah tapi dia udah darurat itu kayaknya. Itu enggak penting, Ainur. Dibandingkan kebutuhan kita kepada petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana lagi tadi? Wa ma dhannuka? Apa coba, bagaimana gerangan pendapat Anda? Apa dugaan Anda? Biman ghaba anka hadyuhu. Bagaimana pendapat Anda kalau itu petunjuk Nabi Anda tidak ketahui? Waduh. Udah kayak ya, kita berjalan udah kayak Donald Trump, kayak George Bush, udah kayak Abu Jahal. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya. Wamaja, mana lagi tadi? Wamaja abihi torfatain, dan ternyata kita tidak tahu apa yang dibawa Rasul walaupun sekejap mata pun. Fasada kalbuka, maka kalbumu akan rusak, kalbu Anda akan rusak. Walakin la yuhissu bihada illa kalbun hayyun, namun hal ini tidaklah dirasakan kecuali oleh kalbu yang hidup, yang masih punya hati. Ya, yang masih punya hati. Adapun orang yang enggak punya hati, ketika dia berjalan di kehidupan dunia ini enggak mengenal Rasul, kalbunya tidak merasa rusak, ya wajar kalbunya udah enggak ada. Kalbunya itu udah mati. Paham enggak? Nah, ini maka beliau membawakan sebuah pepatah, "Wa ma li jurhin mayyitin ilamu." Ya. Jurah itu luka tidak akan menyakiti mayit. Ya. Luka itu tidak akan menyakiti mayit. Kenapa? Orang udah mati. Ya. Mau dilukain kayak apa enggak menyakiti. Diotopsi. Oh, otopsi ulang. Jangan, kasihan. Walaupun memang hukumnya menyakiti mayit yang sudah mati itu seperti menyakiti dia di dunia. Itu hukumnya. Tapi ini kan ada darurat, otopsi. Di black sakit gak? Dibius dulu, buat apaan? Orang udah mati. Nah kayak begitu juga ya, dia gak mau butuh kepada pengetahuan apa yang dibawa oleh Nabi, petunjuk yang dibawa oleh Nabi, ternyata kalbunya biasa-biasa saja, tidak merasa pedih. Kenapa? Karena enggak punya kalbu. Karena enggak punya kalbu. Kalau orang yang punya kalbun, ya, dia akan merasakan sesaknya kehidupan dia. Ada orang yang biasa baik, kemudian tiba-tiba masuk ke lingkungan yang buruk. Di lingkungan yang buruk, dia itu senang, tapi kalbunya merasa gak nyaman. Ah, ini masih ada kalbu, walaupun kalbunya udah sakit. Kalbunya rusak. Masih ada kalbu. Wah, gak tentram dia. Gak enak dia. Dia rindu kepada kehidupan sebelumnya yang baik. Nah, berarti ini masih ada kalbu. Ngerti gak sini? Nah. Repi ngantuk, Repi? Nah, enggak. Wa idza kanat as-sa'adatu mu'allaqatan bihadihi sallallahu alaihi wasallam, apabila kebahagiaan itu bergantung kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yajibu ala kulli man ahabba najata nafsahu najata nafsihi ay ya'rifa min hadihi sallallahu alaihi wasallam wa siratihi wa sya'nihi ma yakhruju bihi an khuttatil jahili. Maka apabila kebahagiaan itu bergantung dengan petunjuk Nabi, maka wajib bagi setiap orang yang mencintai kebahagiaan dirinya, keselamatan dirinya, najata keselamatan dirinya, dia wajib ayarifa, dia wajib untuk mengetahui min hadihi, petunjuk Nabi, wasiratihi, sirahnya Nabi. Nah, ini sirah Nabi. Nah, ini buku ini, buku Zadul Ma'ad mukhtasarnya ini juga mencakup buku sirah. Dan perhatikan ya ikhwah, dahulu salaf mengajarkan anak-anak mereka mengajarkan sirah sebagaimana mereka mengajarkan ya Al-Qur'an kepada anak-anak mereka, sebagaimana mereka mengajarkan salat kepada anak-anak mereka. Nah, ini sekarang menjadi sebuah hal yang mendesak. Anak-anak kita enggak tahu lagi kisah-kisah peperangan Badar, perang Uhud, kisah-kisah anak-anak kecil di masa Nabi, kisah-kisah heroik para sahabat. Mereka taunya kisah-kisah superhero palsu. Taunya kisah Batman, Superman, Ultraman. Dan gak tahu heroiknya para sahabat di perang Badar, di perang Uhud, di perang Tabuk, di perang Hunain. Heroiknya Rasulullah, heroiknya para sahabat. Gak tahu. Taunya heroiknya yang kayak gitu-gitu. Ya, yang kayak gitu-gitu, Ultraman lah, ada lagi sekarang apa itu, Thor, apa itu, Adventure, apa, Avenger, apa lagi kayak gitu, apaan lagi kayak gitu, tipuan semua. Ya, wasyanihi, bagaimana kondisi Nabi, ma yakhruju bihi an khuttatil jahilin, yang akan mayukhriju, yang dia akan keluar ya dengan pengetahuan tersebut, mayukhriju bihi ya an khuttatil jahilin, dari kategori orang-orang bodoh, dari kategori orang-orang bodoh. Wannasu fi hada baina mustaqillin wa mustaksirin wa mahrumin, maka manusia orang-orang dalam hal ini ya itu terbagi-bagi, apakah mustaqil. Mustaqil itu yafham qalilan, dia cuma paham sedikit dari petunjuk Nabi, sirah Nabi, bagaimana keadaan Nabi. Wa mustaksir, ada yang banyak, ada yang mahrum, ada yang mahrum maksudnya la yafhamu syai'an, dia enggak paham sama sekali, mahrum, tercegah dari pengetahuan kepada petunjuk Nabi, sosok Nabi, sirah Nabi. Wal fadlu biyadillah yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan karunia, keutamaan itu di tangan Allah, yang Allah berikan kepada siapa saja, man yasha'u, yang dia kehendaki, wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah adalah sang pemilik ya fadl, karunia yang agung, yang besar. Nah, kita masuk ke pasal berikutnya, faslun fi hadihi fil wudu'i, pasal tentang petunjuk Nabi SAW dalam hal wudu'. Dalam hal wudu. Nah, apa? Ainun, baca. Al-Muwahid. Ah, irfa sautak, kencang ini. Fasal fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi wudu'i. Karena أحيانه وربما صلى صلوات والصلوات في وضوء واحد. نعم Nabi SAW yatawaddahu likulli salatin. Beliau berwudu pada setiap salat fi ghalibi ahyani. Pada mayoritas keadaan beliau. Atau kebanyakan keadaan beliau secara umum beliau berwudu bagi setiap salat. Satu salat satu wudu. Satu salat satu wudu. Nah, ini walaupun dalam keadaan masih dalam keadaan bersuci. Ini tajdidul wudu mustahab. Memperbaharui wudu adalah sebuah hal yang dianjurkan. Qurubama dan terkadang sholat bi wudhu'in wahidin. Beliau terkadang sholat ya dengan sekali wudhu. Ya. Ya, terkadang zuhur asar sekali wudhu. Terkadang maghrib isya dengan sekali wudhu. Nah, itu pula yang diamalkan oleh sebagian imam. Oleh karena itu ruwiyah diriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'i pernah sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Hah? Enggak tidur berarti? Dikit aja tidurnya, karena dalam mazhab Syafi'i tidur, kalau tidak tidur sambil duduk, ya, kalau tidurnya tersebut dalam duduk yang mantap, tidak terjatuh, maka dia tetap dalam keadaan suci, ya, walau ngorok sekalipun. Tapi kalau sudah terjatuh, maka batal wudunya. Terus lanjut. Nah, beliau terkadang berwudu dengan satu mud wasulusai dan sepertiga mud terkadang. Satu mud itu begini ya, ikhwah. Ini antum ya meraup makanan, jagung, beras, gandum atau air dengan satu apa namanya? Dua telapak tangan ini menciduk ya. Apa dia? Meraup, menciduk. Kalau raup makanan, ciduk air ya. Nah, satu gini tapi genggaman, dua genggaman tangan orang dewasa. Dan empat kali cidukan ini namanya satu mud. Empat kali cidukan ini namanya satu mud. Nah, antum ambil, pindahin tuh ke ember. Ambil lagi empat, dua cidukan, dua gabungan tangan kita ini penuh. Nah, itu namanya satu mud. Dan Nabi berwudu dengan satu mud kayak begitu. Mud kayak begitu. Ya, saya punya tuh mud ukurannya yang sudah dikonversikan bersanad. Ada dijual itu. Nah, terus bi azyada. Azyad itu kan af'al. Bi azyada minhu tawakkal. Ah, terkadang lebih dari itu. Nah, terkadang lebih dari satu mud. Terus wa kana min aisal nasi shobban lima'il wudu'i. Ah, dan beliau adalah di antara manusia yang paling hemat. Paling hemat dalam menuangkan air untuk wudu. Terus wa yahdhar memperingatkan ummatahu minal israf fihi. Nah, dan beliau mengingatkan mentahdir umatnya dari sikap israf. Kata Nabi SAW, iyyaka wal israf fil ta'. Ya, hati-hatilah kalian. Jangan berlebihan dalam menggunakan air di wudu. Terus sahha anhu annahu tawaddaa marratan wa marrataini wa thalathan. Baik. Dan telah sahih dari beliau bahwasanya beliau sesalam berwudu marratan wahidat, marratan. Ya, ini yang wajib. Berwudu sekali-sekali. Artinya sekali-sekali satu anggota tubuh sekali wudu. Nah, terkadang dua kali. Ya, membasuh muka sekali, terkadang dua kali, dan terkadang tiga kali. Ya, terkadang tiga kali. Yang pertama wajib, yang kedua mustahab, yang tiga mustahab. Lebih dari tiga bid'ah. Lebih dari tiga bid'ah kata para ulama. Antum basuh wajah, ya, basuh wajah empat kali bid'ah. Bid'ah kecuali lupa. Ya, kirain tiga. Kata teman sebelah empat, udah empat itu, kirain tiga, ini lupa ya udah. Lupa kayak begini nggak masalah, lupa kayak begini nggak masalah. Terus. Wabak diha maktum. Nah, pada sebagian anggota tubuh beliau dua kali, pada sebagian anggota tubuh yang lain tiga kali dibasuh. Terus. Wakana yatamat mahu ghurfatin. Ghurfah itu kamar. Ghurfah cidukan. Dan beliau yatamat madu. Beliau yatamat madu. Berkumur waistan syeku, memasukkan air ke hidung. Ya. Bigorfah dengan satu cidukan. Artinya enggak dipisah. Enggak mulut dulu, kemudian hidung, tapi satu kali cidukan bareng. Nah, terkadang itu apa namanya? Tarotan bigorfatain, bigorfatin dengan satu cidukan, terkadang dengan dua kali cidukan. Apa sih namanya cidukan gini ya? Menciduk air ya. Terkadang dengan bisalasin, dengan tiga kali cidukan. Terus wakana yasilu bainal madmadati wal istinsyaqi. Nah, beliau yasilu, menyambung antara madmadah dan istinsyaq. Antara berkumur-kumur dan mengeluarkan dan memasukkan air dari ke hidung. Ya. Madmadah memasukkan air ke mulut. Istinsyaq memasukkan air ke hidung. Ya, nanti dikeluarkannya itu namanya istinsar. Dikeluarkan namanya istinsar. Dan memasukkan air ke mulut dan ke hidung itu mesti beneran. Kata Nabi SAW, wabalik ya, fil istinsar illa antakuna shaiman. Dan bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung, kecuali kalau Anda dalam keadaan puasa. Ya. Nah, sebagian fuqaha memandang madmadah dan istinsyaq itu adalah wajib, dan ini madhab Ibnu Qayyim. Kalau madhab Syafi'i lah. Ya, madhab Syafi'i yang wajib ya yang disebutkan di Al-Qur'an. Nah, sebagian fuqaha memandang bahwasanya memasukkan air ke mulut dan memasukkan air ke hidung itu bagian dari membasuh wajah. Bagian dari membasuh wajah. Karena makna wajah, membasuh wajah itu ialah membersihkan apa yang di dalam mulut dan membersihkan apa yang di dalam hidung. Kalau dalam madhab Syafi'i enggak. Yang di dalam-dalam tersebut enggak. Nah, kata madhab Syafi'i apa? Buktinya Anda enggak wajib masukin air ke mata Anda. Mata kan bagian dari wajah. Kalau ini betul-betul wajib, ya masukin situ air ke mata. Masukin tuh biar matanya diucek-ucek. Nah, wajib enggak kayak begitu? Enggak ada fuqaha yang mengatakan wajib demikian. Ya. Nah, sebagian ulama Saudi yang mengadopsi madhab Hanabilah, semisal Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya, ya, mewajibkan hal ini. Mewajibkan memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Karena itu bagian dari wajah. Ya, bagian dari mengusap wajah, membasuh wajah. Allahu a'lam, ini khilaf. Kalau dalam madhab Syafi'i enggak. Itu cuma sunnah. Yang sahih ialah madhab Syafi'i. Terus dan beliau yastanshik, beliau memasukkan air ke hidung. Kalau antum bil yamin, kalau ada bil yumna. Dengan tangan kanan wa istansiru. Istansara yastansiru. Dan istinsar mengeluarkan airnya dengan tangan kiri. Jadi gini. Jangan pakai ini juga, ya. Nah, hakada, begitu. Paham Raymond? Kemudian wakana yams terus lanjut Ainur. Wakana yamsahu rasahu kullahu wa taratan yaqbalu yuqbilu bi yadayhi wa yudabbiru wa yudbiru bi jima. Wa lam yasin annahu anna muqtasara ala mashi ba'di roksihi apa? Ba'di roksihi Al-Battah. Sering nemu gak Al-Battah? Itu masdar dari Batta ya butu. Batta ya butu, maknanya qata'ah. Berarti irob dari al-battah, kalau antum nemu-nemu di kitab-kitab ulama al-battah itu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, maknanya apa? Qata'a. Ya, kok pakai al? Boleh maful mutlak pakai al. Alnya al jinsiyah. Ya, al jinsiyah. Kalau kata Sibawai, al itu mesti ada pada kalimat al-battah. Kalau kata Sibawai. Ya, baik. Battah ya butuh battan. Nah, terus ada tak marbutoh itu. Tak marbutohnya apa? Saya ingat saya, masih kata Sibawai itu lil mubalaghah. Lil mubalaghah. Jadi irabnya apa? Maf'ul mutlak. Dari fi'il mahdhuf. Fi'ilnya ya amilnya. Amilnya, masdarnya batta al-batta. Maknanya apa? Qata'a. Taib. Mana lagi tadi? Dari mana tadi antum? Wa kana dan beliau sallallahu alaihi wasallam yamsahu, beliau mengusap ra'sahu, kepala beliau kullahu taratan. Semuanya. Terkadang semuanya. Wa taratan yuqbilu yadayhi. Kalau di buku antum pakai biyadai ya, dan beliau mengarahkan dengan kedua tangan beliau ke belakang, wayud biru, dan kemudian membalikan ke depan bihima dengan keduanya, dengan kedua tangan beliau begini, lihat balik lagi begini. Nah, ini juga yang sunnah dalam madzhab Syafi'i. Walam yasihha anhu annahu tasara ala mashi ba'di ra'sihi al-battah. Al-battata. Ini menyelisih madhab Syafi'i. Dan tidak sahih bahwa beliau mencukupkan diri membasuh, mengusap sebagian kepala beliau saja. Kalau dalam madhab Syafi'i, boleh mengusap sebagian kepala saja. Tidak masalah. Bukan mengusap rambut kepala. Kalau rambut nanti orang yang botak gimana? Tidak dianggap lagi. Orang yang botak tidak punya rambut, gimana dong? Makanya dicapnya mengusap kepala. Ya. Nanti itu mengenai taklilnya di kajian kita pagi hari, yaitu kajian kitab Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in. Terus walakin kana idza masaha 'ala nasiyatihi kammala. Kammala. Kammala 'ala al-amama. Ku amama. Imamah, udeng-udeng. Nah. Imamah. Ya, mana lagi tadi? Berikutnya. Mana tadi? Walakin kana idza masaha. Namun beliau tatkala beliau mengusap ala nasiyatihi. Nasiyah itu apa namanya? Ubun-ubun. Kammala 'alal imamah. Ya. Nah, maka beliau menyempurnakannya dengan mengusap sorban. Sorban. Terus gantian dibaca. Nah, coba sini, Andika. Wah, Andika udah datang jauh-jauh ini. Subuh-subuh dari jam berapa? Dari jam berapa dari rumah? Jam 4. Makanya bikin pos 2 di sini. Nah, biar enggak di jalan jam 4. Bikin pos 2 sini. Hah? Tafadhal. Terus. Bismillah. Walam yatawaddo ila tamat maddo. Pas. Mana? Wa istinshaq. Bentar dulu. Mana sih itu? Walam yatawaddo. Nah. Walam yatawaddo ila tamat maddo. Wa istinshaq. Wastanshaq. Walam yahfaz anhu annahu akhalla bihi ma maratan wahidatan faqad saraha al-imam wa qad saraha al-imam ibn al-qayyim wa di ada enggak ada, coba lihat buku tentang di ada enggak ada, ha ayo terus. Faqad saraha al-imam ibn al-qayyim imam fa'il faqad saraha al-imam ibn al-qayyim bi akthar min fi aksara Di aksara min maudi'i min kutubihi biwujubin matmatati wal istinsyaki wa kadhalika Wa kadzalika al-wudu'u murattaban mutawaliyan walam yakhil bihi maratan wahidatan walam yukhilla bihi maratan wahidatan. Sebentar, saya ngerti dulu. Walam yahfad anhu annahu akhadha bihi maratan wahidatan. Dan ya, tidak walam yahfad itu maksudnya, atau walam yahfad maksudnya tidak diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa beliau akhadha meninggalkan bihima keduanya, yaitu memasukkan air ke mulut dan memasukkan air ke hidung walaupun sekalipun. Qad saraha al-Imam Ibn Qayyim, yang Imam Ibn Qayyim telah menjelaskan hal ini fi aktsara, ya, lebih dari min mawdhi'in min kutubih, lebih dari satu tempat di kitab-kitab beliau, yaitu bi wujubil madmadati wal istinsyah, tentang kewajiban memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Lah, baru ada di buku ada. Nah, kadzalika al-wudu murattaban mutawaliyan, demikian pula dengan wudu, dia mesti tertib. Ya, artinya kalau basuh wajah baru kemudian tangan, jangan tangan dulu baru wajah. Mutawaliyan, dia mesti mutawaliyan, bersambung, tidak terputus. Jangan basuh wajah, basuh tangan, basuh kepala, kepala dan kaki entar setengah jam lagi, ini tidak sah. Ini mesti mutawaliyan, tidak terputus bersambung. Walam yukhil bihi maratan wahidah. Udah sampai situ ya? Ah, terus lanjut lagi. Walam. Wa kana yaghsilu rijlaihi idza lam yakuna fi jawri baini aw khuffaini wa yamsahu udunaihi ma'a ra'sihi zahirahuma wa ba batinahuma. Nah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya mencuci kedua kaki beliau idza lam yakuna fi khuffaini wala jawrabain. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencuci, membasuh kedua kaki beliau apabila kedua kaki beliau itu tidak mengenakan dua khuf dan dua jawrabain, dua kaos kaki tebal. Kalau nanti permasalahan khuf, permasalahan tersendiri, ya, dibahas di fiqh syafi'i muqtadiin. Wa yamsahu udunaihi ma'a ra'sihi, beliau mengusap dengan air, ya, kedua telinga beliau bersamaan dengan membasuh kepala, mengusap kepala beliau. Ya, mengenai kedua telinga ini, zahirahuma, zahirnya. Zahir berarti mana? Luar. Wa batinahuma, dalam. Luar dalam. Begini. Jempol untuk mengusap luar, telunjuk untuk mengusap bagian dalam. Terus wa kullu hadithin fi adkaril wudu'i allati yuqalu 'alaihi allati yuqalu 'alaihi fakadibun. Kadibun. Maka dan seluruh hadis yang berbicara tentang zikir-zikir wudu, zikir basuh tangan, apa doanya, basuh wajah ada doanya, basuh apa lagi itu ada doanya, tuqalu alaih, itu semua fakadibun, itu semua dusta. Terus ghairu tasmiyati fi awalihi wa qawluhu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Fi akhirihi. Maka semua hadis yang berbicara tentang zikir-zikir wudu itu semua dusta, ghairu tasmiyati fi awalihi, selain membaca basmalah di awal dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allah menjadikan minat tawabin, menjadikan minat mutawakkilin di akhir. Udah itu aja. Yang sahih cuma sebelum berwudu dan setelah berwudu. Adapun bacaan zikir, bacaannya mengusap wajah, membasuh kaki itu enggak ada yang sahih. Jadi kalau wudu itu diakhiri dengan membaca dua kalimat syahadat. Hikmahnya apa? Hikmahnya kata para ulama, wudu itu menggabungkan kesucian dua hal. Yaitu mensucikan diri dengan air, mensucikan dari hadas. Diakhiri dengan mengucap kalimat syahadat, itu mensucikan dari noda-noda kesyirikan. Ya, jadi taharahnya itu hisiyah dan ma'nawiyah. Hisiyahnya itu dengan air suci dari hadas. Ma'nawiyah dengan mengucap syahadat la ilaha illallah suci dari kesyirikan. Ini pentingnya mengetahui makna kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Terus gantian dibaca. Ya. Bayanto. Nah, ini hadis yang lain dalam Sunan Nasa'i, itu hadis tentang apa? Subhanallahi walhamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini seperti doa kafaratul majlis, maksudnya apa ini? Doa setelah wudu. Doa setelah wudu. Ya. Terus walam yakun yaqulu fi awalihi nawaitu wala ahada minas sahabati albatata. Dan Nabi SAW tidak pernah mengucapkan di awal wudu nawaitu. Nawaitu wudu'a. Wala ahada minas sahabati albattata. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mengucapkan demikian. Albattata tadi apa iratnya? Maf'ul mutlak. Amilnya mana? Batta amilnya. Batta yang betul. Terus walam yatajawaz as-salasu waktu wakadhalika lam yasbut walam yatajawaz as-salasa qat qat aja qat walam yatajawaz as-salasa qat. Nah, dan beliau SAW tidak pernah melampaui tiga doa tadi, tiga zikir tadi. Ya, zikir, enggak pernah dari itu dalam wudu. Pertama, zikir membaca tasmiyah sebelum wudu, bismillah. Yang kedua, setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Yang ketiga, doa setelah wudu yang lain dalam riwayat Nasa'i. Subhanakallah yandik syadullah ilah lantah astagfirullah waktu bidik. Nah, ini juga ada kandungan syahadat kan, asyadullah ilah lantah. Dan Nabi tidak pernah melampaui tiga bacaan ini sebelum dan sesudah wudu sedikit pun. Terus kata Nik nah, demikian pula tidak sahih, tidak valid bahwa Nabi ketika berwudu melampaui dua siku dan dua mata kaki. Kalau mengenai dua siku jelas dalam riwayat Abu Daud, Nabi menjelaskan man zada ala hada, sambil mengisyaratkan kepada sikunya. Siapa yang membasuh zada ala hada, zada ala hada, dia melebihi ini, melebihi siku, faqad asa wa dzalama, kata Nabi. Berarti dia telah berbuat keburukan dan telah berbuat kezoliman. Nah, juga tidak melampaui dari, melebihi dari dua mata kaki. Lalu gimana dengan riwayat yang sahih Abu Hurairah, ya, membasuh hingga betisnya? Nah, ini kata para ulama itu hanya perkataan Abu Hurairah. Yang sahih ialah yang dari Nabi SAW, walaupun itu tidak dihukumi sebagaimana melebihi siku. Kalau melebihi siku datang riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW, faqad zada ala hadza faqad asawa wa dzalama. Terus walam yakun ya'tabiru tansyifa. Nah, dan Nabi SAW tidak pernah tansyif, menyeka, mengelap a'dhoihi, bekas anggota-anggota tubuh beliau yang bekas kena wudu. Tidak diseka pakai anduk atau yang lainnya. Terus wakana Nah, dan Nabi SAW, beliau yukhalil itu apa makna takhlil? Menyela-nyela dengan jari jemari beliau ke jenggot beliau. Terkadang, terus tapi beliau tidak selalu melakukan hal tersebut. Terus kadzalik khatimi kadzalika demikian pula dengan takhlilul asabi, menyela-nyela jari jemari, walam yakun yuhafid alaihi yuhafidu alaihi. Nah, ini enggak ada riwayat yang sahih ya yang menerangkan hal tersebut. Amma tahriku al khatim, adapun ya tahrik, menggerakkan, menggeser cincin beliau ketika berwudu, faruya fihi haditsun dhaifun, hadis dhaif yang diriwayatkan dari demikian hadis dhaif. Terus wasaha anhu annahu masaha fil hadari bukan wawaktun, wawakkata. Wakkata itu menentukan waktu ya. Wawakkata il muqimi yauman wa lailatan. Walil musafiri salasatu ayyam. Salasata. Walil musafiri salasata ayyamin wa layalihinna. Wa kana yamsahu ala jawrabaini. Wa masaha ala imamati muqtasiran alaiha ma'an nasiyati. Lakin yahtamilu ayyakuna khalsun bihalil hajati wa yahtamilu umuma wa yahtamilu umuma wa huwa adharu wa huwa adharu. Nah, baik, perhatikan wa saha anhu annahu masaha fil hadari wa safari, dan juga telah sahih bahwasanya beliau mengusap dalam keadaan hadar, dalam keadaan tidak safar, wasafar. Mengusap apa di sini? Mengusap khuf. Waqata, dan beliau telah menentukan waktu lil mukim, bagi orang yang mukim, yang hadar, tidak safar, kalau menggunakan khuf, yauman wa lailatan. Itu berlakunya cuma sehari semalam. Walil musafiri salasata ayyamin wa layalihinna. Nah, kalau bagi orang yang safar, 3 hari 3 malam. Wa kana yamsahu dhahiral khufaini wa masaha alal jawrabaini, dan beliau mengusap bagian luar dari 2 khuf dan mengusap ya di atas, bagian atas dari kaos kaki yang tebal. Wa masaha alal imamati muqtasiran alaiha wa ma'an nasiyati, dan beliau ya mengusap penutup sorban ubun-ubunnya ya, dan mencukupkan di atasnya ma'an nasiyah di sininya. Lihat ketika membasuh sorban di sini bagian ininya ya, lakin yang namanya sorban itu mencakup juga simak kata para ulama. Walakin yahtamilu ayyakuna khasan bihalil hajati, namun bisa juga itu bisa jadi itu bersifat khusus ketika ada kebutuhan, wa ihtamilul umum ma huwa adharu, namun juga bisa ada kemungkinan ini bersifatnya umum, yang inilah adharu, inilah yang lebih rajih, yang lebih kuat. Kemudian terus yatakallafu qadamahu, terus balikanata tilqaini masahan wa ikanata maksufataini wasahan. Nah, dan beliau lam yakun yatakallafu. Yatakallafu itu kan ini ya, mengadang-adakan, berpura-pura, dan beliau tidak apa terjemahan kita ya, enggak ngarang-ngarang gitu. Didahalihi, yang menyelisih keadaan beliau kalau pakai khuf. Kalau pakai khuf, artinya biar saya malas nih, membasuh kaki pakai kufah tiba-tiba, nah, kan boleh kan tanpa safar lagi hadar boleh? Ah, beliau tidak demikian. Lam yakun yatakallaf. Beliau tidak apa terjemahan bebasnya? Ngarang-ngarang, masa ngarang-ngarang sih? Mengada-ngada. Beliau tidak mengada-ngada. Yang menyelisihi kondisi beliau allati alaiha qadamahu, yang kedua kaki beliau itu di atasnya, di atas dua khuf tadi. Bal in kanata fil khufaini masaha. Namun apabila kedua kaki beliau tadi benar-benar menggunakan dua khuf, ya beliau cuma mengusap aja. Mengusap bagian atas khuf aja. Wa in kanata maksyufatain. Nah, kalau kedua kaki beliau maksyufatain, tersingkap, artinya tidak menggunakan khuf, baru beliau basuh dalam wudu, dikenakan air kakinya. Jadi enggak ngarang-ngarang. Paham enggak di sini? Terus coba gantian yang lain baca. Yang baca siapa? Ini yang baru, siapa yang siap baca? Izzuddin siap enggak? Belum. Oh, Sabit. Sabit baca Sabit. Bidorbatin wahidatin diwajihi wal kafaini. Wayatayammamu bil ardi allati salli alaiha turaban kanat au subhatan sabiqatan. Itu sabiqah boleh juga dibaca sabaqah, boleh juga dibaca sabqah. Ada tiga lugah membacanya. Tapi yang umum Allah alam dibacanya sabiqah. Sabiqah. Ya, terus kalau para masyayikh sering nyebut ya sabiqah. Tapi kalau antum buka kamus ya, berbagai kamus dan Shahih Arab dan yang lainnya, ada tiga bacaan. Sabiqah, sabaqah, sabqah. Ya, apa arti sabqah? Sabiqah, tanah yang berkadar garam. Terus Au ramlan. Wasoha anhu annahu qala haythuma adrakat rijalan rajulan min ummati as-salatu. As-salatu apa i'rabnya as-salatu? Fa'il dari mana? Adrakat. Nah, ya, terus indahu masjiduhu wa dhuhuruhu wa tahuruhu wa tahuruhu. Coy, perhatikan. Walamma wa kana yatayammamu bidarbatin wahidatin. Dan beliau bertayamum dengan satu tepukan. Ya, ngambil debu satu tepukan. Dikituin. Ya. Untuk wajah beliau, mengusap wajah. Sekali aja. Wal kafain dan kafain. Kaf itu bagian luar. Apa namanya ini? Hakad. Wa tayammamu bil ardi allati yusalli 'alaiha. Dan beliau bertayamum ya dengan tanah yang beliau salat di atasnya. Turaban kanat, apakah itu tayamumnya itu apakah turab? Apa namanya? Tanah au sabiqah atau tanah yang bercampur garam, misalkan di pasir di lautan. Au ramlan ataupun pasir. Wa sahha anhu annahu qala, dan telah sahih dari beliau bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda haitsu ma adrakat rajulan min ummati as-salatu fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Di mana saja seorang dari umatku menjumpai waktu salat, itu kita terjemahkan menyelisihi i'rabnya ya. Nah, kalau terjemah sesuai i'rab ya, kapan saja sholat menjumpai seseorang dari umatku. Kan gak enak gitu. Sholat yang menjumpai yang menjumpai kita. Kita terjemahkan dengan terjemah yang menyelisihi i'rab. Itu terjemah di mana saja seseorang dari umatku menjumpai sholat. Ya, dia mendapati sholat. Fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Maka disitulah tempat sholat dan tempat bersucinya. Tempat sholat dia, masjid, tempat sujud. Tempat sholat dia. Watahuru. Nah, kalau dia nggak ada air, ya udah di tanah yang di situ. Ya. Terus walamma safara ashabu bi ghazwati tabuk fatahu tilka ar-ramal rimal jamak dari ramal. Terus wama'uhum bi ghayati illati wa lam yurwa anhu annahu hamala ma'ahu at-turaba wala amara bi wala fa'alahu ahadun min ashabihi pamintadabiri. Itu fi'il, berarti apa? Mana pamin? Man. Berarti fi'il itu wazan tafa'al. Nah, terus? Pamintadabburu. Tadabbiru. Tafa'ala. Tadabbaru. Tadabbaru. Astagfirullahaladzim. Fi'il madi mabni ala apa? Ya udah. Pamintadabbaru. Ada kata Abi Annahu karena yatayammamu biramli. Walam yasih Annahu. Oh, walam yasih apa? Walam yasih. Enggak. Enggak. Madda yamudu lam yamudda. Majazum bisukun muqaddara. Fathah menggantikannya sebagai iwat darinya. Walam yasih ha. Anhu. Anhu. At-tayammumu. At-tayammumu. At-tayammumu. Likulli solatin. Wala amri bihi. Wala amara bihi. Bal atlaqa at-tayammumi. Bal atlaqa. Bal atlaqa at-tayammumi. Kok tayammumi? Atlaqa itu fi'il. At-tayammumu. At-tayammuma. Kapan at-tayammum jadi fa'il? Waja'alahu qa'iman maqamal wudu'i. Muqam jangan maqam. Ya, kalau maqam dia dari wazan qama yaqumu. Kalau muqam dari wazan dari mauzun aqama yuqimu. Ini muqam, bukan maqam. Ya. Dari mana Sabit bacanya? Walamma safara wa huwa ashabuhu fi ghazwati Tabuk, maka tatkala beliau Nabi SAW dan para sahabat beliau safar ke dalam peperangan Tabuk, qata'u tilkar rimal, ya, maka mereka menempuh padang pasir, wa ma'uhum dan air mereka saat itu fi ghayatil qillah. Fi ghayatil qillah maksudnya apa? Sangat sedikit. Goyah itu kan puncak. Kilah sedikit. Maksudnya sangat-sangat sedikit. Walam yurwa dan tidak diriwayatkan anhu dari beliau annahu hamala ma'ahu turab. Bahwa beliau membawa membawa apa? Tanah. Kan melewati pasir. Wala amara bihi dan beliau tidak memerintahkan, ayo kita bawa tanah, nanti kita lewatin pasir buat tayamum. Wala fa'alahu ahadun minas sahabati dan juga tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang melakukannya. Wa man tadabbara hadza, nah barang siapa yang memperhatikan hal ini, yang mentadabburi, yang mencermati kisah ini, qata annahu bi annahu kana yatayammamu birramli, maka jelaslah, pastilah dia akan memutuskan bahwasanya Nabi SAW bertayamum dengan ramal, dengan pasir. Ya, walam yasihha anhu at-tayammum dan tidak sahih ya dari beliau bahwasanya tayamum likulli salatin wala amara bihi. Tidak sahih dari beliau. Tidak ada riwayat yang sahih bahwasanya beliau bertayamum setiap hendak mengerjakan salat. Enggak. Ya, nanti di kajian fikih syafi'i lil mubtadi'in kapan itu tayamum? Ya, ketika sudah masuk waktu salat dan air enggak didapati. Enggak sah tayamum, tayamum. Buat apa? Buat ntar sholat maghrib masih sore atau selepas maghrib dia tayamum duluan. Mengapa dia tayamum? Buat ntar sholat isya lah. Nah, tayamum itu kapan dikerjakan? Ketika sudah masuk waktu sholat. Walam falam tajidumaan dan kalian tidak mendapati air baru begitu. Nah, itu nanti ada di pembahasan fikus syafi'i lil mubtadi'in kajian pagi nanti. Ya. Bal atlaqa at-tayammuma wa ja'alahu qa'iman muqamal wudu'i. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam memutlakkan tayamum, bertayamum secara mutlak dan memposisikan tayamum itu sepenuhnya sebagai pengganti wudu. Cukup ya, nanti kita masuk paslon ke pasal berikutnya fi hajihi fi salati. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila anta astaghfiruka.